Apa gunanya engkau menangis? Biarkan saja dirinya pergi, itu nasibmu. Untuk apa engkau sedih, kalau hanya kau disakiti? Mungkin dirinya bukan milikmu. Oh, relakanlah. Bukalah mata, buka hatimu, lupakanlah. Jangan kau simpan luka hatimu di dalam dada. Tersenyumlah engkau tersenyum, buah yang jatuh pasti berganti. Serahkan saja semua ini pada yang kuasa. Hati siapa tak sakit kehilangan segalanya, namun jangan kau paksa. Cinta mesti bersatu, masih ada di sana satu tak penggantinya. Mungkin salah satunya di ini. Lupakanlah. Jangan kau simpan luka hatimu di dalam dada. Tersenyumlah engkau tersenyum, buah yang jatuh berganti. Serahkan saja semua itu pada yang kuasa. Hati siapa yang tak sakit kehilangan segalanya, cinta mesti bersatu. Pasti ada di sana sejuta penggantinya. Mungkin salah satunya diriku ini. Salah satu diri.